Tapi semua hanya mimpi belaka. Tak kuasa ku terima dalam seribu kata hampa penantian tiada ada. Aku puja, ku puja dalam penantian kedua kalinya. Walaupun tiada ada, berapa lama adanya, betapapun aku berjaga-jaga. Walau aku renungi semua kenyataan ada tiada, ku puja dalam penantian kedua kalinya. Walaupun tiada ada, berapa